mukmila dalu menika monggo sareng-sareng supaya awake dhewe derajate dunggahke kalih Gusti Allah. Kunci dari mikrot itu adalah komunikasi kita dengan Allah ingkang wujude salat. Mila kula pesen Bapak Ibu, monggo njogo Indonesia hari ini dengan dekat dengan Allah. Ingat, inti daripada ibadah itu adalah supaya membedakan antara khalik dengan makhluk. Inti dari ibadah itu adalah untuk membedakan mana yang berhak untuk disembah dan mana yang wajib untuk menyembah. Mila wa dalu kula matur teng kutu wetan, Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi sing paling kalahan, nabi sing paling kamanungsan, nabi ingkang bahasa riyai paling ketok. Beda karo Nabi Isa. Nabi Isa niku seti banget. Maka 124.000 nabi yang akan diaudit kenabiannya itu adalah Nabi Isa. Takon iki karo Gusti Allah teng Al-Qur'an. Nabi Isa, kowe iki mbiyen dakwahmu iki kepiye? Kok nganti wong-wong ora nyembah aku malah nyembah awakmu? Nabi Isa niku diaudit. Soalnya itu apa? Nabi Isa itu terlalu sekti. Orang mangan, orang luwe. Berhari-hari orang mangan, peran di rumah. Turu mawon ora tau nganggo kasur. Isa nguripke wong mati. Sehingga apa? Umat ini ku malah mikir Nabi Isa ini ku Gusti Allah. Soalnya terlalu sekti. Lakan di Nabi Muhammad itu bahasa hari ini diketok-ketok. Perang yang nganggo kalahan. Diantem watu sirai yang nganggo bentek. Kena untune kena senjata yo rompal. Orang mangan yo luwe. Orang turu yang ngantuk. Milo kan jenabi dawuh ana abdun. Ana aku lu kamayak kulul ab. Aku kita ulo. Aku yang menungso. Aku yang mangan sebagaimana kalian makan. Aku yang turu sebagaimana kalian tidur. Karena apa? Supaya uang-uang ini ku orang yang anggap Kanjeng Nabi sebagai pangeran. Milo begitu Kanjeng Nabi sedo. Umar kan ngomong ngeten. Umar ngomong ini. Nabi Muhammad kira mati. Memunajat karo Gusti Allah sebagaimana memunajat ke Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Allah. Wong rong percaya, wong Kanjeng Nabi wis sedo. Akhirnya Abu Bakar ngomong napa? Abu Bakar dawuh, "Kalau kalian hari ini menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati." Ini kondang ulama-ulama mesti ngerti. Kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad hari ini sudah mati. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Mila Nabi Muhammad ini nabi sing paling kita basaria. Orang turu yo ngantuk. Kadang-kadang mangan niku ning arep lawang supaya wong ngerti Kanjeng Nabi nggih dahar. Perang yo nganggo kalahan. Supaya napa? Karena inti dari ibadah itu adalah supaya bisa membedakan mana yang menyembah dan mana yang disembah. Bahwa dakwah yang berhasil itu adalah yang mengakbarkan kebesaran Allah, bukan mengakbarkan kebesaran pembawa risalah. Mila kok jenengan ngaji luwih seneng karo Gus Miftah daripada karo Gusti Allah, berarti ngaji kula gagal. Ciri-ciri napa? Jenengan ngaji kalian sinten mawon kudu seneng ora pilih-pilih. Dakwah itu adalah membesarkan Allah, bukan membesarkan pendakwah. Maka ketika saya ditanya sama beberapa wartawan, saya sampaikan Allah menciptakan Miftah itu tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Mila bahasane utuh ila sabili rabbika bil hikmah. Mila kula pesen, njogo Indonesia hari ini adalah dengan komunikasi kepada Allah melalui sholat. Karena inti dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Mila dipun ngendikaken kalian Imam Al-Ghazali, sing sepengone ngakuni agamane Islam tapi ra gelem sholat senajan rotasi urip wis dianggap mati. Barang mati niku jenenge batang. Mila kok ngakune Islam tapi ra gelem salat, gaweane kok tandur, berarti ana batang tandur. Ngakune Islam ora gelem salat kok gaweane udut, berarti ana batang udut. Ibu salat, bapak ora salat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni batang. Ibu ora salat, bapak bengi kok turu bareng, berarti ana batang kelonan. Ngakune Islam ora salat kok nganggo blangkon, berarti ana batang blangkon. Al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Salat. Ana sembakon kali kula, Gus. Ana wong tumindak apik tapi dereng salat. Kali tiyang salat tapi dereng tumindak apik. Lakon disiki teng pundi? Salat senajan durung tumindak apik. Mila bocah-bocah sarkem mbak-mbak PSKK senajan tau nglonte tetep tak ajak salat, senajan tau bar salat nglonte meneh. Lho, kula kan ajeng mbak pengajian kok ora ajak salat misa. Bar salat misa ngelonte meneh. Ya urusane kono. Sesuk subuh ya subuhan meneh. Kula ngomong kali mbak-mbak PSK. Tujuanmu kuwi, tugasmu kuwi piye carane gawe malaikate mumet ndase. Salat lonte, salat lonte, salat lonte. Kuat-kuatan. Lah kowe iki nglonte iki seneng, mosok kowe ora seneng karo salat. Soal sesuk hasil akhire kuwi piye pas lah karo pengiran. Gus kula jeng lonte asal ndonga napa mboten yo oleh. Wong maling ndonga kok. Apa rumang sambung maling karep maling omahe wong ora ndonga. Ndonga, Pak. Akhire lonte-lonte niku saben ajeng kerja yo ndonga. Iya maca selawat, kurang salah apa mboten nggo selawatan yo oleh. Nunggu tamu karo selawatan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengatakan ini kan berarti mencampur adukan yang batil dengan yang hak. Orang mencampur adukan karena memang level mereka di situ. Lah mereka ngonte terus sementara oleh selawatan, selawatnya kapan? Ini kalau yang ngomong, ini kamu gak usah berlebihan. Gue begitu orang tamu itu, kamu bengok. Takbir! Allahu Akbar. Lu berlebih-lebihan. Orasito ngedrop tamu itu. Kenapa Pak? Mereka itu kalau tanya, jawab sama saya, Bah mau tanya, kami mau sholat subuh, sementara malam kami habis bekerja. Bagaimana cara kami mandi besar? Gue lah berarti otaknya api itu. Artinya mereka juga pengen belajar agama senajan kok kelas lonte. Ya pelajari. Ya dok teorine ngaji mandi besar iki teorine kaya ngene cara kita perisalatul mahid kula terangke niate adus kuwi rukune adus kuwi ana loro siji niat loro meratakan air ke seluruh tubuh. Lah kowe ora paham ya sok praktek karo aku. Aku ya ngono. Ora mungkin ora ora. Lah kok kula mulih liwati lho takono Ustaz Bagi sing gawe ngamal kula niku. Lha gitu kula lihat kamare mbah-mbah diandan rok sak mene. Kula mulih ngaji. Mbah-mbah iki ngampirke monggo Gus pinarak. Ya Allah. Buyar mataku. Arep pinarak wedi diperkosa. Ora diperkosa e mapan. Dan sudah berlangsung 15 tahun, Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini enggak ada masalah. Buktinya kita tahan-tahan, Pak. Napa ora pengen Gus? Yo pengen. Terus pripun? Yo ngempet. Ya masa ngene ajengan. Dadi, dadi. Tenang ya, salat. Tugas lak gawe umat malaikat. Bila kula ngomong lah kowe iki seneng karo maksiat aja nganti benci karo salat. Senajan loro untuk ndak apik tetap salat awwalu ma yuhasabu bil 'abd as-salat. Sing pertama dihisab sangko kawula niku salate. Wong tu ndak apik nyuwun se. Wong salat dereng tu ndak apik iki padha karo wong wudho nganggo katok tapi ra nganggo sabuk. Aman. Contohnya aku katok ora tau sabukan ora tau mlotrok. Tapi nyok-nyok yo mlotrok. Tumin sholat tapi rong tumin gak ape. Podo karo wong nganggo katok ora nganggo sabuk. Lah wong tumin gak ape ra gelem sholat, kuwi podo karo wong nganggo sabuk tapi ra nganggo katok. Gondal gandul ditutul pitik. Napa wong nganggo sabuk ra nganggo katok? Ono. Contone jaran. Jaran kae nganggo pelana tapi gak pakai celana. Milo kok ana wong kerandekan iso tumindha apik tapi ra gelem salat berarti kelasmu kaya jaran. Milo Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Sampun jam setengah kalih. Parisa. Ya iya gara-gara subuh ya parisa. Pun ke, kalau harus kesel saya so isu antara acara kali Pak Presiden awalnya langsung teng Banyuwangi. Alhamdulillah disewake helikopter terus aku lihat ngur Ponorogo muah muah wong ini lebih seneng Pak, panitia ini lebih seneng ngaji. Kalau ngomong ini pesawatnya rana soalnya kalau acara harian kali Pak Presiden isu-isu nyumpun sewa ke helikopter geleng banget tuh nanti kerandekan ramung ke sing numpak dong-dong hoor. Sing tetep alhamdulillah sing robbil alamin saat ini basis jamaah terbesar setelah Jogja insyaallah Ponorogo. Alhamdulillah. Semoga-moga sesuk iso nduwe pengajian rutin kali NU Ponorogo. Amin. Amin. Donga sareng-sareng hasbi rabbi jallallahu ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Gak donga ngadep. Nyuwun kali Allah. Muka-muka Indonesia diselamatkan kali Gusti Allah. Amin. Sinten mohon presidennya awake dhewe ra kena padu. Amin. Pak Jokowi jadi presiden iku takdir. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Pasang musik ya lu, demo. Sing kusuk, donga nyuwun kali Gusti Allah. Niki donga selawat optimis. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sing dereng donga bali mulih hati-hati udunen pokoke. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami memperingati peristiwa yang maha besar dan maha dahsyat yang bisa memberikan pelajaran bagi kami yang menambahkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Dengan peringatan ini ya Allah, kami berharap semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah senantiasa mengesakanmu tanpa keraguan ya Allah, senantiasa mengakbarkan kebesaran-Mu dengan penuh keyakinan ya Allah, senantiasa mengakbarkan kekuasaan-Mu ya Allah tanpa adanya keraguan sedikit pun di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semua kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, pernah Engkau berikan cobaan, pernah Engkau berikan ujian, pernah Engkau berikan halangan, pernah Engkau berikan musibah bahkan cobaan ya Allah. Tetapi kami hamba-hamba-Mu semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah meyakini dan sangat yakin, hakul yakin, bahwa sebesar apapun ujian yang Engkau berikan bagi kami, tapi Engkau lah sebaik-baiknya solusi bagi kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengikuti dengan baik semua syariat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul-Mu ya Allah. Karena kami hamba-hamba-Mu memahami bahwa inti daripada ibadah ya Allah, kami bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, mana yang menyembah, mana yang disembah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, begitu banyak karunia, anugerah-Mu, rezeki, nikmat-Mu yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Tapi senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa dan maksiat, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, ya Allah. Ampuni kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni kemungkaran kami, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami hadir di tempat ini, ya Allah, dengan segala problematika dan masalah yang ada, ya Allah. Ada di antara kami yang hadir dengan masalah keluarga, ya Allah. Ada di antara kami yang hadir di sini dengan masalah ekonomi, ya Allah. Ada di antara kami yang hadir dengan masalah pekerjaan, ya Allah. Ada di antara kami yang hadir dengan masalah bisnis dan ekonomi, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, pada malam hari ini kami hamba-hamba-Mu bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Mengkhusyukkan pikiran kami, mengkhusyukkan hati kami, menundukkan pandangan kami untuk memohon kepada-Mu, ya Allah. Selesaikanlah masalah kami, ya Allah. Berikan solusi dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Berikan jalan keluar, ya Allah, dari segala problem yang ada, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik pemberi solusi, dan kami hamba-hamba-Mu meyakini, ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan pernah memberikan ujian kepada kami melebihi batas kemampuan kami, ya Allah. Engkau menguji Musa dengan perang pada Fir'aun, ya Allah, tapi Musa pun yakin, ya Allah, bahwa Engkau akan memenangkan peperangan itu, ya Allah. Engkau uji Ibrahim dengan dibakar oleh Namrud, ya Allah, tapi Ibrahim yakin, ya Allah, dia tidak akan kebakar karena kekuasaan-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, seberapa berat pun masalah yang kami hadapi, ya Allah, tanamkanlah di hati kami, ya Allah, bahwa Engkaulah sebaik-baik pemberi solusi, ya Allah. Sakinahkan keluarga kami, ya Allah. Perbaiki ekonomi kami, ya Allah. Berikan solusi dari masalah kehidupan kami, ya Rahman, ya Rahim. Birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Dungok yang bagi Allah. Allahumma, ya Allah, inni atawassalu ilaika, ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami hari ini, ya Allah, di lembaga Nahdlatul Ulama yang kami cintai, ya Allah, begitu banyak ujian bagi kami, ya Allah. Begitu banyak fitnah-fitnah untuk kiai-kiai kami, ya Allah. Begitu banyak ujaran-ujaran kebencian untuk organisasi kami, ya Allah. Begitu banyak makian, cacian, hinaan untuk kami, ya Allah. Lindungilah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, ya Allah. Karena kami meyakini, ya Allah, bahwa organisasi inilah yang akan mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah. Matikan kami dalam jamiah Nahdlatul Ulama, ya Allah. Matikan kami dengan qaul, dengan kalimat la ilaha illallah. Husnil khatimah, waktim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع المسلمين وادخلنا الجنة مع المؤمنين وادخلنا الجنة مع المحسنين وادخلنا الجنة مع المتقين وادخلنا الجنة مع أولياء الله والشهداء والصالحين وادخلنا الجنة مع نبيك الكريم سيدنا ومولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين حسبي Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa dhal muafiq ila aqwami tariq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.